Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal dari Kesambi. Ingin bertanya Buya, masalah tadi tentang sejarah Siti Fatimah Zahra. Yang saya tanyakan, apakah masih ada atau sejarah peninggalan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang ada di Saudi Arabia? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Rasulullah. Imam Hasan Basri pernah berkata, kalau seandainya umat ini pernah melihat rumahnya Rasulullah, niscaya mereka cukup dengan melihat itu akan belajar tentang ketawaduan. Seandainya umat ini melihat rumahnya Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri berkata, seandainya umat ini melihat rumahnya Rasulullah, sudahlah cukup dengan melihat rumah Rasulullah itu akan tawaduk hatinya. Tapi permasalahannya ini sudah tidak dijaga semuanya. Rumah Rasulullah tidak ada. Padahal kalau orang mau mengabadikan bisa. Permasalahannya ada sekelompok orang yang dikit-dikit syirik. Ini permasalahan. Peninggalan Rasulullah, oh, dimusnahkan. Tidak boleh. Nanti syirik, syirik, syirik. Ini musibah. Peninggalan Rasulullah, apakah lupa Sayyidah Hafsah? Meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan cerita dari Sayyidah Hafsah tentang jubahnya Rasulullah. Hadihi jubbatu Rasulillah. Ini jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabadaha Aisyah, itu dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma qubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabadtuha, aku pegang itu jubah. Wa ana ughassiluha astashfiha limardana. Aku cuci baju itu untuk kesembuhan bagi yang sakit. Jubahnya Rasulullah dijaga. Peninggalan Rasulullah ini harus semestinya dijaga karena membangkitkan makna kerinduan ke Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab lihat. Suatu ketika melihat talang yang keluar di gang kota Madinah, dicabut dari Sayyidina Umar bin Khattab karena talang itu kurang indah. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Abbas lewat. Melihat kok ada sesuatu yang kurang, ada yang janggal. Lalu bertanya, siapa yang menurunkan talang di sini? Dijawab oleh orang yang ada di situ, Khalifah Abdullah bin Abbas. Khalifah yang mencabutnya, Khalifah Umar. Khalifah yang mencabutnya? Iya, Khalifah yang mencabutnya. Segera Abdullah bin Abbas pergi ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu berkata, Khalifah, Khalifah, apakah benar engkau yang mencabut talang yang ada di pojok gang kota Madinah? Dijawab, iya, aku yang mencabutnya. Karena aku lihat kurang menarik. Aku lihat dia mengganggu. Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas? Wahai Khalifah, sambil menangis itu, apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang memasang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya? Sayyidina Umar terkaget. Yang masang itu Rasulullah? Iya, yang memasang adalah Rasulullah. Kalau itu yang masang Rasul, harus aku kembalikan. Bergegas Sayyidina Umar bin Khattab ke gudang mengambil itu talang. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas datangin membantunya. Biar aku yang membawa khalifah. Tidak, biar aku yang membawanya. Dibawa sendiri sampai ke tempat talang. Setelah sampai di tempat itu, Sayyidina Umar berkata, Abdullah bin Abbas, kau pasang itu talang. Karena tempatnya tinggi, Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi. Sayyidina Umar berkata, Abdullah bin Abbas, aku suruh pasang talang, kenapa kau malah pergi? Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus cari tangga. Tidak perlu pakai tangga. Injak tengkuknya Umar bin Khattab yang telah berani mencabut talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami mana ini? Dijaga peninggalan Rasulullah. Gara-gara talang itu. Hah? Sekarang mana ada itu semuanya? Syirik. Wah, Masya Allah. Mana tabarruk mengambil berkah dari bekasnya Rasulullah? Tidak boleh. Sayyidah Hafsah syirik. Istashfiha. Untuk jadikan obat, Imam Muslim meriwayatkan itu. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang ini semua. Banyak. Jadi peninggalan Rasulullah sekarang sudah tidak ada. Tanyakan kepada siapa? Kita mau tanya kepada siapa? Ya tanya kepada keadaan kenyataan. Itulah masalah kebencian kepada sekelompok orang, permusuhan antara kaum muslimin, kedengkian ini. Sehingga sampai Rasulullah, peninggalan Rasulullah dihilangkan, korbannya adalah umat jauh dari Nabi Muhammad. Sehingga rentetannya tidak sampai situ. Mulai dari peninggalan Rasulullah sampai orang mengenal Rasulullah tidak diperkenankan. Maulid Nabi adalah bid'ah, sesat dan sebagainya. Memang kita harus jauh dari Nabi Muhammad. Begitu jadinya. Ini adalah permasalahan panjang itu. Ada rentetannya. Orang yang menghilangkan peninggalan dengan Rasulullah ada sangkut pautnya dengan orang yang menjauhkan Nabi Muhammad dari kita. Maulid Nabi tidak boleh, merayakan perayaan Nabi Muhammad tidak boleh, mau menyebut kelahiran Nabi Muhammad tidak boleh, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad tidak boleh. Ini yang harus dihadirkan bahasanya, itu semua sudah tidak ada zaman sekarang, enggak ada. Padahal kalau memang bisa, kan itu bisa diambil, kalau memang harus digedekkan kota Mekah atau kota Madinah dibesarkan, bisa saja itu tempat di museum kan diabadikan, bukan untuk disembah, tidak ada. Enggak ada yang nyembah itu semuanya. Enggak ada yang nyembah. Orang mengagungkan, memuliakan baju Rasulullah. Ada beberapa peninggalan Rasulullah yang ada di Turki dan sebagainya. Rambut Rasulullah direbutkan. Dahak Nabi Muhammad diambil. Itulah. Ada orang memuliakan Nabi Muhammad hanya memuliakan risalah wahyunya saja. Itu salah. Nabi Muhammad dimuliakan oleh sahabat Nabi bukan saja wahyunya, tapi jasad Nabi Muhammad. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Sahih. Mata nukhama nukhamatan ila wasaqata tikafi rajulin minhu fadallaka biha wajaha. Para sahabat Nabi itu kalau melihat Nabi Muhammad buang dahak, ditangkap itu dahak, diusapkan di wajah. Dahak nih. Bukan jasadnya Nabi Muhammad. Dahak yang harus dibuang. Wakadu ayyak tatilu fi wadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut bekas wudunya Nabi Muhammad. Apa? Syirik, syirik, syirik, syirik, syirik. Sahabat Nabi syirik semuanya sudah. Yang masuk surga hanya dia. Surganya Abu Jahal. Ini musibah ini. Jadi peninggalan Rasulullah itu akan menggugah hati, menghidupkan hati aslinya. Cuman semuanya tidak ada, maka yuk kita membuatnya, hadirkan Rasulullah di hati kita dengan perayaan Maulid Nabi, menghadirkan sejarah semacam ini. Kalau kita mencari rumah Rasulullah tidak ada. Yang jelas rumah Rasulullah itu begini, nyampe, nyangkut. Kamarnya Rasulullah dipakai sholat, kalau sama orang tidur enggak cukup. Sehingga Siti Aisyah itu kalau Rasulullah sholat, jadi kalau sujud kakinya dilipat. Kalau Rasulullah berdiri panjangi lagi. Karena sempit kamarnya. Bukan seperti kamar Anda yang gede itu. Mobil pun bisa masuk. Nah, ini rumah Rasulullah sangat sederhana. Dan yang dimakan Rasulullah seperti apa? Ini kalau masalah peninggalan Rasulullah itu tidak ada. Padahal peninggalan Rasulullah itu membangkitkan hati yang mati. Biar tahu itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah, semua Rasulullah, Masya Allah. Yang ada hubungannya dengan Rasulullah, kalau diabadikan itu sebetulnya membangkitkan. Enggak ada orang nyembah rambutnya Rasulullah. Enggak ada takut nyembah. Siapa menyembah rambutnya Rasulullah? Memuliakan Sayyidina Khalid bin Walid. Kehilangan imamah atau kopiahnya. Imamahnya itu jatuh, dicari. Padahal dalam keadaan perang. Temannya ngomong, Khalid, kita dalam keadaan perang, kau sibuk mencari apa sorban yang sudah usang. Tersinggung dia. Biar itu sorban yang sudah usang, akan tapi di situ aku sempitkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna yang sering dilupakan. Baca sejarah Nabi kalau tidak tahu. Kita membaca kitab Sahih Bukhari di Ahad pagi. Itu ternyata kita menemukan riwayat-riwayat itu dulu kayak enggak pernah baca. Kemuliaan-kemuliaan kayak itu. Tentang bagaimana sahabat Nabi dengan bekasnya Rasulullah, dengan dahaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bekas wudunya Rasulullah, dengan rambutnya Rasulullah itu. Rambutnya Rasulullah berebut. Itu hadis sahih itu. Jangan dikatakan bohong, rambut bukan wahyu bukan. Sehingga Nabi Muhammad mulia bukan wahyunya saja, jasadnya mulia. Jadi jasadnya mulai hadir waktu dilahirkan. Jadi waktu dilahirkan juga perlu dimuliakan. Oh, Nabi Muhammad waktu dilahirkan manusia biasa, sama dengan saya. Oh, maksudnya dia pengen jadi nabi gitu itu. Nah, ini adalah kesalahan di dalam memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.